Bueno. قال المصنف رحمه الله قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة شرح يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين الله سبحانه وتعالى بالفرمان أولئك الذين يدعون mereka adalah orang-orang yang berdoa meminta ya bertaguna ila rabbihimul wasilah mengharapkan wasilah kepada Rabb mereka. Syarah ini Syekh Abdul Rahman bin Hasan yubayinu anna hadha sabirul anbiya wal mursalin. Dari ayat ini dijelaskan ini adalah jalannya para anbiya dan mursalin dan yang mengikutinya dari kalangan orang-orang yang beriman. Berkata Qatadah, taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal 'amal bima yurdi. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan taat dan amalan saleh dari apa yang Allah ridai. Qara Ibn Zaid berkata bin Zaid, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب قال العماد ابن كثير رحمه الله وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه لأن tidak ada خلاف antara مفسرين di dalam ayat ini وذكره عن عدة من أئمة التفسير dan disebutkan oleh ابن كثير beberapa ucapan dari أئمة تفسير. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam ayat ini disebutkan dzakar al-maqamat thalatha, tiga kedudukan. Ya. Yang pertama adalah al-hub. Al-hub rasa cinta wa ibtigha al-qurb ilaihi wa tawassul ilaihi bil a'mal as-salihah. Yang pertama adalah rasa cinta yaitu mengharapkan mendekatkan diri dan tawassul dengan amalan saleh kepada Allah. Yang kedua raja berharap kepada Allah. Yang ketiga al-khawf rasa takut kepada Allah. Wa hadha huwa tauhid. Ini inti dari tauhid. Apa saja tadi? Al-hub wa raja wal khawf. Rasa cinta, rasa berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Wa huwa haqiqatu din Islam. Dan ini adalah hakikat dari agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, beliau berkata, wallahi demi Allah ya Rasulullah ma'ataituka illa ba'da ma halaftu 'adad asabi'i hadhi. Demi Allah wahai Rasulullah, tidaklah aku datang kepada engkau kecuali setelah aku bersumpah dengan beberapa jari jemariku ini. Allah atik, aku tidak akan mendatangi engkau wahai Rasulullah, fa billadzi ba'atsaka bil haqq ma ba'atsaka bih. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan al-haq, apa perkara apa yang engkau bawa dari Allah itu apa? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-Islam. Yang dibawa oleh aku adalah Islam. Wa mal Islam? Lalu apa arti dari Islam itu apa? Maksudnya apa? Antus lima kalbak. Hatimu harus tunduk patuh hanya kepada Allah. Tuwajjih wajhaka ila Allah, wa tusalli shalawat al-maktubah, wa tuaddi zakat al-mafruḍah. Engkau tunaikan ya kewajiban Allah, salat lima waktu, tunaikan zakat yang wajib. وأخرج محمد بن نصر المروزي dari hadis Khalid bin Mihdan dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, inna lil Islam suwan wa manaran kamanarit tariq. Sungguhnya Islam itu ada petunjuk, ada menara sebagaimana menaranya jalan, petunjuk jalan. Min dzalik, di antara petunjuknya adalah anta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'a. Kau beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah sedikitpun. Untuk qiyamus shalah, menaikkan sholat, naikkan zakat, puasa Ramadan, amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dan ini adalah kandungan dari makna wa may yuslim wajhahu ila Allah wa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Nah, itu dari ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Allahu a'lam.